ma faruqu haula, apa yang menjadikan mereka takut? Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlakuna inda mutasabihi. Mereka mendapatkan hatinya lunak ketika menjumpai ayat yang muhkam, lalu mereka binasa ketika menjumpai ayat yang mutasabih. Ini sudah ada sikap yang seperti itu pada zaman Ibnu Abbas. Karena pada zaman Ibnu Abbas sudah muncul kelompok Qadariyah. Munculnya Ahlul Bid'ah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Sehingga apabila mereka menemukan atau menjumpai atau mendengar dalil atau nas dari ayat Al-Quran atau hadis berkaitan tentang sifat Allah, mereka menunjukkan sifat pengingkarannya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang asar Ibnu Abbas ini. Dan insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Usair rahimahullah, fa haula'i alladzina dzakarahum Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma taraku ma wajaba 'alaihim minal iman bima lam ya'rifu maknahu minal Qur'an wa huwa haqqun la yartabu fihi mu'minun. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam asar tersebut, mereka itu adalah orang yang meninggalkan apa yang wajib bagi mereka, yaitu mengimaninya. Mereka sebenarnya wajib mengimaninya, tapi mereka meninggalkan. Apa sebabnya? Sebab tidak mengetahui maknanya dari Al-Quran tersebut. Ini salahnya. Semestinya bagi orang yang beriman, apabila sampai padanya ayat dari Al-Quran, walaupun dia tidak mengetahui memahaminya, tetap mengatakan amanna bih kullum min indi rabbina. Semestinya begitu. Walaupun tidak mengetahui maknanya, maka hendaknya mengatakan kami mengimaninya karena semuanya itu datang dari Rabb kami. Ini yang sikap yang benar. Kan itu ayat Allah, kalamullah. terdapat dalam Al-Quran, maka semestinya apabila tidak memahami tetap mengatakan aman Nabi, kami mengimaninya. Karena itulah datang dari Allah. Bukan meninggalkan, bukan menolak, disebabkan karena tidak mengetahui maknanya. Apabila meninggalkan atau menolak, berarti menolak ayat Allah, menolak kalamullah. Maka ini bukan sikapnya orang yang beriman. Wa huwa haqqun, karena itu adalah kebenaran. La yartabu fihi mu'minun, orang yang beriman tidak akan ragu sama sekali. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yahlikuna, mereka binasa ketika mendapati ayat yang mereka enggak paham. Nah, tidak mengetahui maknanya, binasa mereka itu. Wa ba'duhum, kata beliau, wa ba'duhum yafhamu minhu ghairal muradi minal makna alladhi aradallah wa yahmiluhu ala ghairi maknahu kama jara ahlil bidah kal khawarij war rafidah wal qadariyah wa nahfihim mimma yata'awwalu ba'da ayatillah ala bid'atihi. Dan sebagian mereka yang tadi ketika menjumpai ayat tentang sifat Allah, sebagian mereka memahaminya bukan yang dikehendaki maknanya oleh Allah. Ini juga salah. Memahami tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalam, nah ini sekarang. Kalam yang paling tahu maknanya, maksudnya lah al-mutakallim. Ini penting. Kalamullah itu Al-Qur'an yang paling tahu maksudnya atau yang dikehendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang yang beriman mengimani Al-Quran dan juga mengimani apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Lah, sebagian mereka alul bid'ah mengimani Al-Quran tapi menafsirkan maknanya sesuai dengan hawa nafsunya. Ini yang jadi permasalahan. Mereka mengimani Al-Quran. Kau ditanya, apakah kamu mengimani Al-Quran? Iman, itu kalamullah. Tapi ketika memahami maknanya, maka memahami sesuai dengan hawa nafsunya. Ini wayah miluhu, lalu membawa ayat itu atau makna itu kepada yang bukan maknanya. Kama jara li ahli bidah, sebagaimana apa yang terjadi bagi ahlul bidah. Ahlul bidah, maka mereka dikatakan ahlul hawa. Ahlul bidah diistilahkan dengan ahlul ahwa atau ahlul hawa. Karena apa? Karena mereka beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menafsirkan hadis Rasul SAW sesuai dengan hawa nafsunya. Maka kalau ada ayat Al-Quran tidak sesuai dengan bid'ahnya, mereka akan berusaha membawa kepada makna yang sesuai dengan bid'ahnya. Karena mereka enggak mungkin akan menolak ayat Al-Quran. Adapun kalau hadis, kalau mereka masih bisa menolak dengan mengatakan ini hadisnya dhaif. Pada anda mereka dhaif. Atau kalau mereka masih bisa menolak dengan bahasa ini hadisnya ahad, yufidudon. Mereka akan begitu. Ini hadisnya ahad, memberi faedah, don tidak yakin. Maka dalam akidah tidak memakai hadis ahad. Al-muhim mereka bagaimana caranya agar bid'ahnya tetap, sehingga ketika menjumpai ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang sahih, mereka berusaha untuk merubah mana sesuai dengan bid'ahnya. Kal khawarij, sebagaimana khawarij. Jangan disangka mereka enggak mengimani Al-Quran. Lebih-lebih khawarij zaman dulu, generasi pertama, rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah, rajin sholat malam, berpuasa. Tapi di atas pemahaman yang salah atas agamanya, ya ikhwan, ini bahayanya. Maka di dalam beragama ini penting, bukan yang penting semangat. Ini penting dalam beragama. Dalam beragama hendaknya pertamalah ikhlas, yang kedua berusaha untuk sesuai dengan syariat Allah, itu dengan ilmu, dengan al-haq, bukan hanya modal semangat. Warrafidah dan rafidah, wal-qadariyah dan qadariyah. Ini bid'ah yang awal muncul, masih ada di zaman sahabat. Munculnya khawarij sampai terjadinya fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah ini. Lalu muncullah Rafidah, munculnya Qadariyah ini. Dan sampai sekarang ini. Yang fitnah kalau sudah lahir, bukan mati, beranak pinak, bercabang-cabang. Ini yang harus dipahami, ya. Maka ketika hidup di tengah-tengah fitnah ya ikhwan, bagaimana selamat dari fitnah, bukan bagaimana jauh dari fitnah, selamat dari fitnah. Kalau sudah lahir itu enggak mati itu fitnah itu. Berlahir bercabang-cabang, anak pinak. Nah, kita sudah hidup di tengah-tengah fitnah. Bagaimana bisa selamat? Itu yang penting. Yang penting. Berbagai macam pemikiran, pemahaman. Imma fitnah subhat maupun fitnah syahwat dunia. Bagaimana kita selamat dua-duanya? Itu yang penting ya ikhwan. Kalau berandai-andai bagaimana hidup tanpa fitnah, sulit. Yang penting bagaimana selamat dari fitnah. Itu yang penting. Wa nahwihim, dan yang semisalnya, mimma yata'awwalu, dari mereka-mereka yang menakwilkan sebagian ayat-ayat Al-Quran, ala bid'atihi, sesuai dengan bid'ahnya. Masing-masing sesuai dengan bid'ahnya. Dari sini bisa ambil faedah ya ikhwan. Ketika menghadapi mereka alul bid'ah, bukan alasannya mereka juga punya dalil, bukan. Kalau mereka punya dalil pasti punya dalil. Mereka menisbatkan sebagai orang Islam, bagaimana enggak punya dalil. Tapi sesuai dengan dalil atau tidak, itu yang dipermasalahkan. Jangan langsung, tapi mereka dalilnya banyak loh. Iya banyak, tapi sesuai dengan dalil atau tidak bid'ahnya. Mereka pakai dalil. Mereka di dalam mengusung bid'ahnya, mendakwahkan bid'ahnya, menyebarkan penyimpangannya. Jangan disangka mereka enggak pakai dalil. Pakai ayat, pakai hadis. Tapi ya tadi, mereka berusaha untuk menakwilkan, yaitu mengartikan dalil sesuai dengan bid'ahnya. Maka bagi orang yang tidak berbekal dengan ilmu yang sahih, kadang-kadang terkecoh. Maka pentingnya kita berbekal ala ilmu sahih, ilmu yang benar. Ilmu yang sahih adalah sekarang. Ilmu yang benar, yang sahih adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini ilmu yang sahih. La'alul bid'ah khawarij, hidup masih bersama sahabat tapi tidak mengambil ilmu dari para sahabat. Maka ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menemui orang-orang Khawarij yang sekian ribu, ingin berdialog, berdiskusi, satu pun enggak ada sahabat di tengah-tengah mereka. Akhirnya setelah dialog, ada sekitar 2000 yang rujuk kembali ke sunnah. Mengikuti pemahaman sahabat. Ini menunjukkan bahwa satu pun dari khawarij yang sekian ribu kumpul, enggak ada satu sahabat Rasulullah SAW. Di sini juga diambil faedah ya ikhwan. Terjaganya sahabat dari terjatuh dalam bid'ah. Maka semua sahabat adalah Rafidah, Qadariyah, Semuanya itu muncul penyimpangan ini karena apa? Tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Sedangkan yang lebih tahu maksud dari Al-Quran setelah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulnya, siapa yang lebih tahu? Para sahabatnya radhiyallahu anhum, karena mereka murid langsung dari Rasulullah sallam, mendapatkan ilmu Al-Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih tahu setelah Rasulullah sallam adalah para sahabat. Semestinya mengambil ilmu dari para sahabat. Tapi mereka tidak mengambil ilmu dari para sahabat, bahkan memahami sendiri, akhirnya menyimpang. Dan mereka tidak mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyampaikan wasiat, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Mereka mengambil. Mereka mengabaikan. Rasulullah nasihati, "May ya'is minkum ba'di wa sayara ihtilafan katsira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Atau kama qala, mereka tidak mengindah nasihat Rasulullah SAW, wasiat ini. Mereka tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum, akhirnya menyimpang. Waqad waqa'a minhum ma waqa'a, maka sungguh telah terjatuh di antara mereka apa yang mereka telah terjatuh, yaitu menyimpang. Minal ibtida wal khuruj anis siratil mustaqim, yaitu berupa membuat perkara baru, membuat bid'ah, dan telah keluar dari jalan yang lurus. Fa innal waqi min ahlil bid'ah, maka sesungguhnya yang terjatuh itulah dari kalangan ahlul bid'ah. Wa tahrifuhum li maknal ayat yubayyinu makna qawli Ibn Abbas. Dan mereka telah merubah makna ayat. Inilah yang menjelaskan makna perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhum dalam asar yang kita telah baca pada pertanyaan sebelumnya. Apa sebabnya? Nah, ini sekarang. Apa sebabnya mereka terjun bid'ah? Sedangkan mereka masih hidup bersama para sahabat. Masih di kurun mufaddalah. Generasi yang utama. Di masa yang baik. Mereka sudah menyimpang. Apa sebabnya? Ini penting ya, ikhwan. Mereka hidup masih di generasi yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Khairun nas qarni, summal ladina yadunahum, summal ladina yadunahum." Sebaik-baik manusia lah generasiku. Itu para sahabat. Kemudian yang setelahnya. Kemudian yang setelahnya. Ini katakan generasi yang terbaik. Tapi di zaman yang terbaik itu ada orang yang menyimpang. Apa sebabnya? Wa sababu hadhil bid'ah sekarang. Dan sebab munculnya bid'ah-bid'ah ini, jahlu ahliha, karena kebodohan orangnya. Ini di antara sebab munculnya bid'ah adalah kebodohan. Jahil lalu tampil, nah ini repotnya. Naam. Wa qusuruhum fil fahmi, dan pemahamannya itu dangkal dalam memahami ayat atau hadis dangkal. Wa adamu ahdil ulumi syar'iyyah ala wajhiha. Sebab yang ketiga, tidak mengambil ilmu syar'iyah, ilmu syar'iyah, ilmu agama, ala wajhiha, di atas sumbernya yang semestinya. Watalakkiha min ahliha al-arifin limaknaha, dan tidak mengambil talaki, mempelajari ilmu syar'i dari ahlinya yang mengetahui maknanya, yaitu tidak mengambil ilmu dari para sahabat, sedangkan sahabat masih hidup. Antara sahabat saja mereka mengambil ilmu agama kepada antara mereka. Sahabat yang satu mengambil ilmu kepada sahabat yang lainnya. Sahabat yang muda mengambil ilmu kepada sahabat yang lebih tua. Ini antara sahabat. Lalu para tabi'in mengambil ilmu dari para sahabat. Para tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat. Maka ini yang selamat. Dan orang yang menyimpang, yang tidak mengambil ilmu dari para sahabat, memahami sendiri, menawilkan sendiri, menafsirkan ayat sendiri, tidak mengambil ilmu. Ini yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Alladzi waffaqahumullah. Orang-orang yang Allah telah beri taufik, maka para salaf mengingatkan dalam mengambil ilmu hendaknya berhati-hati. Sebagaimana berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi kita belajar ilmu itu belajar agama ya. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kalian. Maka di saat seperti ini, banyaknya fitnah, para ulama menasihati dalam beragama, seperti Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, tidak cuma mengatakan saya berdasarkan Al-Quran dan hadis, tidak cukup. Harus tambah lagi, berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum atau pemahaman salafus salih. Tambah satu lagi, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam beragama, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih, dan dengan pemahaman pendahulu-pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat dan orang yang mengikuti sahih dengan baik. Karena banyaknya orang yang menyimpang, yang mereka semuanya mengaku berdasarkan Quran dan hadis. Tapi ketika kita lihat dari sisi pemahamannya, ini yang membedakan. Antara mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah dengan mereka yang tidak, ini perbedaan di sini. Dan telah menyimpang, orang yang menyimpang sejak zaman dulu, bahkan di zaman masih ada sahabat, mereka menyimpang karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, munculnya Khawarij, sampai terbunuhnya Utsman bin Affan, disebabkan karena tidak mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Munculnya Qadariyah, munculnya Rafidah, itu disebabkan karena tidak mengikuti jalannya sahabatnya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Ditanya wakila man, Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi al yaum aw kama qala. Rasul mengatakan akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok, semua jenis neraka jadi satu. Ditanya siapa yang satu itu ya Rasulullah, Rasul mengatakan yaitu yang aku dan sahabatku berada di atasnya hari ini, itu yang selamat, yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Lima rifatin murad wa taufik bainan nusus wal qat'i bi anna ba'daha la yukhalifu ba'dan wa radil mutasabih ilal muhkam wa hadhihi tariqatu ahli sunnah wal jamaah fi kulli zaman wa makan walillahil hamdulillah nuhsa sana'an alaih atau la nuhsiya atau la nuhsi afan sana'an alaih. Maka orang-orang yang diberi taufik oleh Allah yang hendaknya kita mengambil ilmu dari mereka, yaitu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memahami maksud dari Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis. Dan diberi taufik untuk bisa memahami nas. Dan tercegah untuk menselisihkan sebagian ayat dengan sebagian yang lain. Dan mereka mengembalikan yang mutasabih kepada yang muhkam. Dan inilah jalannya ahlus sunnah wal jamaah pada setiap waktu dan tempat. Walillahilham la nuhsi sana'an alaih. Maka berkata Ibnu Qudamah, wa kullu ma ja'a fil Quran au sahha anil Mustafa alaihi salam min sifatir rahman wajaba al imanu bihi wa talakkihi bitaslim wal qabul. Watarku ta'arud lahu bil raddi wa ta'wil wa tasbih wa tamsil. Ini jalannya ahlus sunnah. Setiap apa yang datang dalam Al-Quran itu, atau yang sahih dari Al-Mustafa Rasul alaihissalam berupa sifat-sifat Ar-Rahman, sifat Allah, maka wajib mengimaninya, tidak membeda-bedakan, dan menerimanya dengan taslim, pasrah, menerima, mengakui, dan tidak mempertentangkan atau tidak berpaling darinya dengan cara menolak atau menakwilkan, merubah maknanya, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, atau mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Naam. Ini ya ikhwan, pentingnya kita mengambil ilmu dari jalan yang benar, dari orang-orang yang telah diberi taufik oleh Allah untuk memahami ayat Al-Quran dengan benar, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Bab di antara sebab seorang itu menyimpang dari jalan yang lurus, di antaranya adalah karena mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Maka para ulama menasihati agar berhati-hati dalam mengambil ilmu, tidak sembarangan, karena ilmu yang kita belajar adalah agama kita. Agama kita tidak semestinya agama kita diserahkan kepada orang-orang yang telah menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus, yaitu di kalangan ahlul bid'ah, ahlul hawa, yang mereka memahami nas, memahami dalil Al-Quran al-Hadis sesuai dengan hawa nafsunya, wal'iyadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita tetap kokoh di atas al-haq, menjadikan kita tetap di atas siratal mustaqim, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.